بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد فوائد ونصائح وآداب. Pembahasan berikutnya dari Lam Mudur Manthur fil I'tiqad wa Sunnah adalah pembahasan tentang faedah-faedah secara umum, nasihat-nasihat dan adab-adab akhlak para ulama. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbay zur. Pertama dibawakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam Bukhari dan Muslim. Orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberi, maka seakan-akan dia adalah memakai dua pakaian kedustaan. Qanifidina azakumullah, al-mutashabbi' bima lam yu'ta adalah orang yang berlagak kenyang dengan sesuatu padahal dia enggak punya. Ini seperti orang yang berpakaian tetapi pakaian kedustaan. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inni akrahu ar-rajul an arahu yamshi sabahlala. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku tidak suka, aku benci dengan seseorang yang aku lihat berjalan sabahlala. Bagaimana berjalan sabahlala? Ay la fi amri dunya wala fi amril akhirah, berjalan dalam keadaan tidak karena urusan dunia, tidak pula karena urusan akhirat. Gak ada tujuan. Jalan-jalan. Mau ke pasar mungkin? Bukan. Atau mau beli sesuatu ke warung? Enggak. Mau silaturahmi mungkin ke rumah saudaranya? Bukan. Gak ada tujuan. La fi amri dunia wala fi amril akhirah, bukan untuk urusan dunia, bukan pula untuk urusan akhirat. Maka itu kesia-siaan. Kata Umar, aku tidak suka orang yang seperti itu. Kita mendapatkan fawaid yang berbeda-beda, yang kadang satu dengan lainnya tidak berkait. Disebutkan sabahlala di sini ai bila syai, tanpa ada keuntungan apapun lah fi dunia wala fil akhirah, atau tanpa ada faedah apapun. Aula syai'a ma'ahu, atau bisa bermakna dengan makna yang kedua, tidak membawa apapun. Kalau kata orang Jawa lenggang kangkung, tidak bawa tongkat, tidak bawa kitab, tidak bawa tas, tidak bawa apapun. Nah, dan setiap farig, kullu farigin sabahlala. Dalam bahasa Arab, setiap farik, setiap sesuatu yang kosong, tidak ada faedah juga dikatakan sabahlala. Tidak bawa sesuatu pun, tangan kosong, itu juga dalam keadaan sabahlala. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inni la'ubghudu ar-rajula farighan la fi amali dunya wa la fi amali al-akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan dengan kalimat yang hampir mirip dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sungguh aku benci dengan seseorang yang farighan, yang kosong, tidak sibuk dengan dunianya, tidak pula sibuk dengan akhiratnya, nganggur, sia-sia, fi lahwin, kesia-siaan, kosong. Nah, maka perkara-perkara yang sia-sia biasanya dijauhi oleh orang mukmin. Bahkan termasuk sifatnya orang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladhinahum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang mukmin akan mendapatkan falah. yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Anil lahwi mu'ridun, berpaling dari perkara-perkara lahu. Maka Umar mengatakan, aku tidak suka laki-laki berjalan sabah lala. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud, aku benci dengan seseorang yang kosong, la fi amali dunia, tidak bekerja untuk dunia, tidak pula bekerja untuk akhirat. Tidak beramal untuk dunia, tidak beramal untuk akhirat. Nganggur, nongkrong, enggak karuan. Demikian pula dikatakan oleh Abdullah, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, la a'lamu syai'an fil islami afdal 'indi min anna qalbi lam yukhalithu syai'un min hadhihi al ahwa al mukhtalifa. Sesuai dengan judulnya, fawaid wa nasa'ih wa adab, faedah-faedah, nasihat-nasihat, dan adab-adab. Ada tidak ada pembahasan tertentu. Maka di sini jangan heran kalau pembahasannya ke sana, kemari, ya. Karena memang sekedar faedah saja. Faedah berikutnya, kata Abdullah bin Umar, aku tidak mengetahui sesuatu pun dalam Islam yang lebih afdal menurutku daripada selamatnya hati dari al-ahwa al-mukhtalifah. Tidak ada yang lebih afdal dari selamatnya hati dari ahwa al-mukhtalifah. Ingat bahwa Umar, bahwa Ibnu Umar mengalami masa-masa munculnya Khawarij. Mengalami masa-masa munculnya Syiah Rafidhah. Mengalami masa-masa munculnya Qadariyah. Penolak-penolak takdir. Maka ketika disampaikan kepadanya tentang berita adanya orang-orang di Kufah yang tidak beriman pada takdir, maka beliau menyatakan, sampaikan pada mereka, demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka walaupun berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai mereka beriman pada takdir. Dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar menjuluki pemahaman-pemahaman tadi dengan hawa nafsu. Aliran Syiah, aliran Khawarij, aliran Qadariyah, dikatakan al-ahwa. Kata beliau, tidak ada yang lebih afdal daripada selamatnya hati dari hawa nafsu tersebut. Sama seperti ucapan-ucapan yang lain dari para ulama, la adri ayul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana pemberian Allah yang lebih besar. Aku tidak tahu mana yang lebih besar antara dua pemberian. Ketika Allah memberikan petunjuk kepadaku ke dalam Islam, dan ketika Allah menyelamatkan aku dari al-ahwa, aku tidak tahu mana yang lebih besar. Artinya sama-sama besarnya. Orang kalau tidak diberi hidayah ke dalam Islam, kafir. Berarti hidayah ke dalam Islam itu azim, perkara besar. Tetapi di dalam Islam, selamatnya dia dari al-ahwa sama besarnya. Sebab kalau masuk dalam ahwa, lambat laun, cepat atau lambat akan mencapai kekafiran. Ujung-ujungnya kekafiran. Yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Masuknya dari satu sisi, hidayah ilal Islam. Keluarnya dari sisi lain, masuk ke dalam ahwa. Maka kalau selamat dari hawa nafsu dan mendapat hidayah ke dalam Islam, itu dua-duanya besar. La adri, aku tidak tahu ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana pemberian yang lebih besar antara keduanya. Hidayah ilal Islam wa hidayah fil Islam. Hidayah ke dalam Islam dan hidayah dalam Islam untuk selamat dari hawa nafsu, hawa nafsu. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, a'zam atau afdalu indi, yang paling afdal menurutku. Qala Umar, faedah berikutnya. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Idza ra'aita qauman yatanajawna bi amrin fi amri dinihim duna ammatihim fahum ala ta'sisi dalalah. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kalau engkau melihat satu kaum berbisik-bisik secara rahasia dalam masalah agama, duna ammatihim, tanpa keumuman masyarakat, tanpa keumuman manusia, maka ketahuilah, fahum ala ta'sisi dalalah, maka mereka sedang merencanakan kesesatan, mereka sedang membangun pondasi kesesatan. Ini faedah penting sekali, faedah yang sangat penting. Betapa banyaknya sekarang kajian-kajian rahasia, sirriyah-sirriyah. Saya pernah mengalami dulu di masa-masa SMA atau umur-umur segitulah, diajak ngaji, ayo ikut pengajian, boleh, ajakan baik, masih polos, dibawa ke satu rumah, sepi rumahnya, di mana pengajiannya? Di sini. Kita lihat kok enggak ada tanda-tanda pengajian. Masuk. Bawa sendalmu. Dibawa ke dalam. Iya, bawa ke dalam. Tengok kanan, tengok kiri, kayak maling gitu. Masuk. Sendalnya disembunyikan dalam. Ternyata dalam banyak orang. Habis itu mengeluarkan radio, disetelah radio di depan. Namanya radio, penyiarnya ngoceh kesana kemari, terus habis itu musik, habis itu nyanyi, segala macam. Di dalam pengajian. Ini yang dimaksud, yang sejenis inilah yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, siapa yang membahas masalah agama dengan sembunyi-sembunyi, maka ketahuilah bahwa dia sedang membangun kesesatan. Kok bisa? Mengapa demikian? Karena kalau engkau sedang membangun agama, harus berdasarkan kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dimiliki oleh masyarakat seluruhnya, tetangga kita punya Al-Quran. Demikian pula kitab-kitab hadis, apakah Bukhari, Muslim atau Ashabus Sunan, mereka punya yang bahasa Arabnya atau yang terjemahannya. Lantas yang disembunyikan apa? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa kok orang lain gak boleh tahu? Emang mau ngomong apa sih? Ternyata di dalamnya bicara tentang kita sudah tidak lagi perlu riyadus solihin. Sekarang perlunya rudal solihin. Rudalnya orang-orang soleh. Oh ya pantas. Nah, itu di majelis itu ngomong seperti itu. Kita sudah selesai. Atau sudah tidak zamannya lagi baca riyadus solihin. Sekarang zamannya rudalus solehin. Kita pelajari rudalnya orang-orang soleh. Benar sekali ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada orang-orang yang membahas agama sembunyi-sembunyi, yatana jaun, berbisik-bisik, gak boleh ketahuan orang lain, gak boleh ketahuan masyarakat, gak boleh didengar oleh manusia, maka niscaya yang sedang dibangun adalah kesesatan. Mesti itu. Karena tidak mungkin dia mengajarkan Islam seperti itu. Kalau mengajarkan Islam dengan Quran dan Sunnah, kenapa harus disembunyikan? Pakai speaker. Terbuka untuk umum. Siapapun boleh datang. Ahlan wa sahlan. Karena disampaikan Al-Quran yang mereka juga punya Al-Quran. Yang disampaikan hadis yang mereka juga tahu hadis. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ini khunudin a'azakumullah. Kalau sembunyi-sembunyi, biasanya ada yang disembunyikan dari kaum muslimin. Selalu dalilnya Rasulullah SAW pertama juga. Dakwahnya Syriah, sembunyi-sembunyi. Kayaknya kuat sekali dalilnya. Di tempatnya Arqam ibni Abil Arqam, sembunyi, tidak ada yang tahu, dan seterusnya. Jangan pura-pura bodoh. Waktu itu masyarakatnya kufar, musyrikin seluruhnya, dan mereka dalam keadaan terancam. Nah sekarang, masyarakatnya seluruhnya muslimin atau 99% muslimin. Terus, apa yang dikhawatirkan? Kalau kita berbicara, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita berbicara, peganglah sunnah, jangan pegang ajaran lain. Apa yang dikhawatirkan? Kalau kita berkata, salatlah wahai kaum muslimin, begini caranya salat. Puasalah wahai kaum muslimin, begini caranya salat, caranya puasa. Diajarkan hadis demi hadis tentang fikih salat, fikih puasa. Apa yang dikhawatirkan? Diajarkan fikih, diajarkan tafsir Al-Quran, diajarkan hadis. Tidak ada masalah. Kenapa kamu sembunyi-sembunyi? Kayak maling begitu. Mesti jawabannya iya, karena ada sesuatu yang mereka gak boleh tahu. Apa itu? Perencanaan. Ngebom Senayan. Ya tentu. Teroris. Buronan. Kalau teroris, buronan. Mereka takut wajar. Maka sungguh benar ini faedah yang Masya Allah dari beliau. Saya ulangi kalimatnya. Biar yang tidak punya kitabnya mencatat. Idza ra'aita qauman yatanajawna bi amrin fi amri dinihim duna ammatihim fahum ala ta'sisi dhalalah. Kalau engkau melihat satu kaum berbisik-bisik sembunyi-sembunyi dalam berbicara agama, ketahuilah bahwa mereka sedang merencanakan kesesatan. Ketahuilah bahwa mereka sedang membangun kesesatan. Faedah berikutnya. Rawa al-Hakim fi tarikhihi 'anil Muzani annahu qila lahu fulanun yubghiduk faqala laysa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahshatun. Imam Hakim meriwayatkan dalam tarikhnya dari Al-Muzani. Ketika dikatakan kepada Al-Muzani rahimahullah, fulan benci sama kamu, enggak suka sama kamu. Dijawab, "Laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahshatun." Dekat sama dia enggak nambah apa-apa, jauh sama dia juga enggak ada apa-apa. Artinya mengajarkan bahwa yang kita inginkan yang berpengaruh itu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membahayakan adalah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, dekat juga tidak menambah unsun, jauh juga tidak menambah wahsyatun. Wahsyah itu kekhawatiran, kesendirian gitu. Enggak. Dekat juga tidak menambah ketentraman apa-apa. Ini dibahas barakallahu fikum ketika kita di atas hak. Ketika kita di atas hak. Kalau kita di atas batil, dijauhi oleh orang-orang soleh, ya jangan ngomong gini. Ya keliru, tidak tepat. Kamu bermaksiat, lihat. Ustaz-ustaz menjauh dari kamu. Lihat itu, ikhwan-ikhwan menjauh dari kamu. Laisa fi qurbihi unsun, wala fi bu'dihi wahsyatun. Ya enggak tepat. Karena kamu alal batil. Tapi yang dimaksud di sini adalah ahli sunnah ala sunnah. Ahlus sunnah ala sunnah. Mereka-mereka yang di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, biasanya dijauhi oleh orang-orang yang tidak suka sunnah. Alaysa kadzalik? Ketika kita berbicara tauhid, enggak disukai oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Yang menyembah pohon, menyembah kuburan, enggak akan suka. Kamu akan dituduh macam-macam tuduhan. Kalau engkau mengajarkan sunnah, ahli bid'ah enggak akan suka. Maka kalau ada berita mereka membenci kamu, emang kenapa? Emang gue pikirin. Mereka benci sama kita, kita gak rugi. Mereka dekat dengan kita, kita gak untung apa-apa. Ini jawaban dari Al-Muzani. Laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsyatun. Artinya barakallahu fikum, faedah yang penting dari beliau adalah jangan mencari keridhaan manusia. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan manusia ghayatun la tudrak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Kamu akan bingung nantinya kalau berusaha untuk membuat ridho semua pihak. Kayak hizbiyin selalu berbicara dengan ucapan-ucapan yang astagfirullahaladzim, pengen meridhokan semua pihak. Kepada kelompok ini, kami juga bersama kami. Kami itu bermimpi. Pengen semuanya bersatu, gak saling salah menyalahkan, saling bergandengan tangan, tidak saling menyalah-nyalahkan. Dan terus dakwah buat apa? Ini hizbi. Pemikirannya hizbiyah, murni hizbi. Nanti lama-lama akan bingung dia, stres. Dia ingin dekat ke sini, yang sana mana? Dia dekatnya yang sana, yang sini marah. Kita bicara tentang ini, mendukung yang kelompok yang ini, kelompok yang sana marah. Aduh, gimana caranya membuat semua ridho? Tidak akan bisa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai abadan. Maka cari ridho Allah Ta'ala. Setelah kita cari ridho Allah dengan menjalani tauhid wa sunnah, dengan menjalani jalan salafus saleh, niscaya akan dekat orang yang baik, akan menjauh orang yang jelek. Kalau sudah mendekat orang yang baik, menjauh orang yang jelek, maka ketika diberitakan fulan menjauh dari kamu, benci dengan kamu, baru dijawab dengan jawaban ini, laisa fi qurbihi unsun wala fi bu'dihi wahsyatun. Emang kenapa? Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah berikutnya. Min haqqil 'alimi 'alaika an tusallim 'ala al-qaumi 'ammah. Faedah berikutnya ini adalah adab akhlak terutama seorang santri kepada gurunya atau kita terhadap masyayikh, terhadap para ulama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, min haqqil 'alim, haknya seorang yang berilmu adalah an tusallim 'ala al-qaumi 'ammah wa takhussuhu dunahum bit-tahiyyah. Hak mereka, hak para ulama, hak orang yang berilmu adalah engkau memberikan salam kepada kaum muslimin secara umum, kemudian khusus kepada syekhmu, gurumu. Dia datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kalian semua. Baru kemudian, ya syekh, assalamualaikum, kafal khair. Dikhususkan. Sehingga kebiasaan kaum muslimin di Indonesia tidak salah. Benar ketika menyatakan terkhusus kepada Bapak Fulan, assalamualaikum, atau kepada Syekh Fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar. Itu adalah adab. Adab yang benar. Dikhususkan. Nah. Wa antajlis amamahu. Yang kedua. Masih ucapan Ali bin Abi Thalib. Dan duduk di depannya. Jangan di sana. Menjauh. Kamu itu pengen ilmu apa enggak? Di hadapannya. Sebagaimana adabnya Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi SAW ingin bertanya. Sampai asnada rukbatayhi ala rukbatayhi. Sampai lututnya bersentuhan dengan lututnya Rasulullah SAW. Dan tangannya di pahanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Enggak mengambil Rasulullah. Dipanggil dan ditanya, mal Islam? Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan ila akhirih? Wala tushiranna 'indahu biyadik. Dan jangan menunjuk dengan tanganmu ke wajahnya atau ke mukanya. Ustaz, kamu itu itu enggak boleh. Itu kurang ajar namanya. Wala taghmiz bi'ainaik, dan jangan engkau memainkan matamu, isyarat-isyarat pada seseorang yang lain di hadapan gurumu. Enggak boleh. Itu tidak termasuk adab. Wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulih. Jangan berkata kepada gurumu, tapi Ustaz Fulan jawabannya beda dengan antum, Ustaz. Itu termasuk kurang ajar. Kurang adab. Kurang diajari maksudnya. Dan pernah Syekh Ibn Utsaimin marah. Dan saya hadir di sana. Ketika ada seorang yang berkata dengan seperti itu. Tapi Syekh Albani, ente. Ente orang yang tidak beradab. Kata dia. Jangan engkau sebut para ulama atau ulama lain di majlis ini. Atau guru lain atau siapapun di majlis ini. Tanya, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang berkata begini? Cukup. Bagaimana kalau ada yang berkata begitu? Jangan mengadu antara syekh dengan syekh. Jangan mengadu antara ustaz dengan ustaz. Ini adab-adab seperti ini harus dipahami. Sering saya dapatkan seperti itu. Akhirnya membuat serba salah ustadznya. Kalau menjawab terkesan menentang ustadz tadi, yang disebut tadi. Tapi ustadz fulan, bagaimana menjawabnya? Ya pendapat saya begini. Itu pendapatnya ustadz fulan. Khamilina'azakullah memfeta kompli kalau kata orang sekarang. Membuat serba salah. Menjawab salah, tidak menjawab salah. Ini barakallahu fikum. Akhirnya terkesal mengadu domba. Belum lagi kalau terpancing emosinya. Terus kenapa kalau ustaz fulan bilang itu? Itu lebih parah lagi. Kalau sampai terpancing gurunya dengan menyatakan tapi ustaz fulan, tapi ustaz fulan, tapi ustaz fulan. Qala fulanun khilafan liqaulih, jangan berkata tapi ustaz fulan berbeda pendapatnya dengan engkau. Wala taghtabanna 'indahu ahad. Juga termasuk adab adalah jangan menggibahi siapapun di hadapan gurumu. Jangan menggibahi siapapun di hadapan gurumu. Syekh, si fulan begini syekh, si fulan begitu syekh. Ghibah itu tetap dosa. Apakah engkau di hadapan gurumu atau di hadapan orang lain? Tetapi di hadapan gurumu lebih parah. Hadirin a'azakumullah, ini ghibah, bukan bertanya. Beda kalau bertanya dan kemudian meminta fatwa. Terpaksa harus disebut, enggak apa-apa. Itu pun lebih baik dan sebaiknya kalau tidak disebut namanya. Syekh, ada fulan atau ada seseorang ahad kada wa kada, bagaimana pendapatmu? Gitu saja. La taghtabanna, jangan sekali-kali menggibahi seseorang di hadapan syekh. Yang berikutnya di antara adab seseorang pada gurunya adalah wala tusar fi majlisihi. Jangan saling berbisik di majlisnya. Ini guru sedang menyampaikan ilmu, di sana berbisik sama. Khana bin na'azakumullah. Akan membuat prasangka-prasangka. Jangan-jangan membicarakan ustadznya, atau jangan-jangan mengkritisi kajiannya, atau jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Itu satu. Yang kedua, akan mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Di sini belajar, sana ngobrol sendiri. Wala ta'khud bithawbihi, dan jangan menarik-narik bajunya. Karena enggak sabar, Syekh, tarik-tarik bajunya. Kayak badui. Khana bin Nazak, kalau badu, itu biasanya bodoh. Bodoh itu dari kata badu. Bisa jadi. Khana bin Nazak, Allah, disebutkan badui ketika datang pada Nabi SAW menarik bajunya. Ya Muhammad, manggilnya tidak sopan, juga kasar, sampai bajunya membekas di leher Rasulullah SAW. Bajunya beliau ketika ditarik, membekas di lehernya. Berarti sakit, sampai merah. Tapi Rasulullah SAW sabar. Tetapi tentunya barakallahu fikum, itu jangan ditiru. Itu adalah perbuatan bedu, perbuatan orang yang bodoh, perbuatan orang yang dalam keadaan tidak tahu adab sopan santun. Karena kebanyakan orang-orang bedu kurang mengetahui adab. Dimaklumi karena mereka bergaul dengan unta dan kambing-kambing mereka. Jarang ke kota, di kampung dengan kambingnya, dengan untanya. Kalau yang mengembalakan kambing biasanya hatinya lembut, tetapi yang mengembalakan unta biasanya kasar. Dan demikian diriwayatkan, biasanya kasar, adabnya kasar. Qala, selanjutnya termasuk adab juga masih ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wala tulihha alaihi idza kasal. Jangan memaksa kalau sedang capek. Kasal, sudah sedang capek, malas. Tulih, tulih itu merengek. Ayo syekh, sudah cepat, sudah cepat. Ya sebentar, saya capek. Dipaksa. Kata beberapa cerita hikmah, bisa terima bisa ditolak, bahwasanya kalau engkau menunggu sampai buah itu jatuh sendiri, maka yang jatuh adalah buah yang masak. Tapi kalau engkau memaksanya dan menggoncangkan pohon tersebut sekeras-kerasnya supaya buahnya jatuh, maka yang jatuh buah yang mentah. Alaysa kadzalik? Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wala tulihha alaihi idza kasal, dan jangan merengek, jangan memaksa gurumu kalau gurumu sedang capek. Wala tu'rid min tuli suhbati, jangan engkau menunjukkan bahwa engkau sudah lama bergaul dengan gurumu itu. Oh ini, saya dekat dengan dia. Tidak perlu. Bahkan ada kejadian yang lucu, unik, yang mungkin kita akan berkata, ah, rasain lo begitu. Ada seorang membanggakan kedekatannya dengan salah seorang syekh. Syekh kita, ulama ahli sunnah. Ana ma'asyekh kada, katanya. Ana ma'asyekh kada. Dekat, akrab. Kalau ana telpon, pasti diangkat. Dan pasti beliau kenal sama ana. Tunjukkan. Lihat, ana telpon beliau. Assalamualaikum, kaif syekh, bakar syekh. Siang hari. Waktunya istirahat. Ketika diangkat, bukan mau bertanya pertanyaan yang penting, bukan mau, cuma memberitahu, ya Syekh, tarif nih ya Syekh, kenal anda Syekh? Kata Syekhnya, iya, aku kenal engkau, engkau syaitan yang tidak tidur siang. Itu temannya tertawa terpinggal-pinggal. Nah, mana arifuk, aku tahu engkau, engkau adalah syaitan yang tidak tidur siang. Karena Syekh mengetahui hadis qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, karena syaitan tidak tidur siang. Ini orang sedang tidur diganggu, bukan untuk tanya tentang ilmu. Tanya tentang tarif nih Syekh, engkau kenal aku Syekh. Hah? Kebetulan subhanallah, Syekhnya menjawab, "Na'am, a'rifuk." Aku tahu engkau. Engkau adalah syaitan yang tidak tidur siang. Dia mengharapkan mendapatkan sesuatu pujian, malah sebaliknya. Dijatuhkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Syekh tidak tahu. Syekh tidak tahu kalau niat dia seperti itu kan. Tetapi qadarullah muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah taala, mendapatkan yang sebaliknya. Khonibidan azam, enggak perlu. Enggak perlu tunjukkan ke teman-temanmu, saya dekat dengan Ustaz Fulan, saya dekat dengan Ustaz Fulan. Maaf ya, beberapa kejadian yang seperti itu, orang yang seperti itu, satu dua yang saya ketahui ternyata bermasalah semua. Yang satu penipu. Penipu beneran. Sekian puluh juta, sekian ratus juta punya ikhwan hilang. Selalu yang dijual ustadznya. Saya dekat dengan Ustaz Fulan, saya dekat dengan Ustaz Fulan, saya juga dekat dengan Ustaz Fulan. Saya kemarin habis makan bersama di sana. Dua paling tidak yang saya kenal. Atau yang saya pernah tahu. Ini orang gak ditanya, saya dekat, saya dekat. Saya habis sampai dimasukkan ke dalam rumahnya sama Ustaz Fulan. Biasanya tamu-tamu itu hanya di depan saja, di ruang tamu. Saya dibawa ke belakang, makan di belakang. Saya merasa enggak enak, ini orang mau apa sih sungguhnya? Ternyata di setiap kota ngelamar apa nadori perempuan. Di setiap kota nadori perempuan dan enggak ada yang dinikahi. Dan setiap nador terus dipinjam uangnya. Saya pinjam dulu sekian ratus ribu, pinjam dulu 1 juta, 2 juta, terus. Khonibidina azakumullah. Sehingga memang itu adalah adabnya orang-orang jelek. Adabnya orang-orang yang seperti itu. Istilah kasarnya, menjual ustadznya. Menjual ustadznya. Ustadz itu sama saya begini. Ya. Supaya dia mendapatkan sesuatu. Fa innama huwa bimanzilatin nakhlah tantadhiru mata yaskhut alaik. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya orang berilmu itu seperti pohon kurma. Kamu tunggu sampai buah itu jatuh. Wa innal mu'minal 'alim la a'dhama ajran. Kalau seorang mukmin yang alim, maka akan besar pahalanya daripada shaimil qa'im. Ini faedah berikutnya. Orang yang berilmu, seorang beriman dan berilmu, pahalanya lebih tinggi, lebih besar daripada orang yang berpuasa, orang yang sholat malam, al-ghazi, bahkan yang perang. Al-ghazi fi sabilillah, yang perang fi sabilillah. Wa idza matal alim in salamat fil Islam. Dan kalau mati seorang alim ulama, kalau meninggal seorang berilmu, maka terjadilah sulmatun, terjadilah lubang di dalam Islam. La yasudduha syai'un ila yaumil qiyamah, dan enggak bisa ditutup lagi lubang itu sampai hari kiamat. Ini mengerikan. Pentingnya peran seorang ulama. Ulama pelita-pelita yang memberikan cahaya kepada kaum muslimin. Yang dengan cahaya itu mereka bisa melihat mana jalan yang benar, mana berlubang, mana yang akan membahayakan dia, akan terlihat dengan cahaya-cahaya ilmu yang dibawa oleh para ulama. Maka ketika meninggal seorang ulama, thulmatun, terjadilah lubang yang tidak bisa ditutup sampai hari kiamat. Meninggal dua, maka dua lubang dalam Islam yang enggak bisa ditutup sampai hari kiamat. Sehingga berapa ulama salaf mengatakan, sungguh ketika aku mendengar seorang alim sunni meninggal di sebuah negeri, aku merasa anggota badanku hilang. Seakan-akan tangannya hilang, atau kakinya hilang, atau tangan kirinya hilang. Seakan-akan anggota badanku yang hilang. Karena betapa pentingnya peranan mereka. Demikian ucapan Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Jami' Akhlaqir Rawi. Dan juga dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilmi Mufadlih. Faedah berikutnya. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Inna sabiqin an ilmin waqafu wa bibasarin nafidhin kaffu wa kanuhum aqwa 'ala al-bahth law bahathu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, sesungguhnya para pendahulu kita, para sahabat, an ilmin waqafu, mereka berhenti di atas ilmu, bibasarin nafidhin kaffu, dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang kuat, mereka menahan diri. Artinya kalau mereka para salafus saleh tidak berbuat sesuatu, kalau para salafus saleh tidak mengerjakan sesuatu, bukan karena tidak mampu, bukan karena enggak mau, bukan. Atau bukan karena enggak bisa, maaf. Bukan karena enggak bisa, tapi beliau dengan ilmu tahu itu enggak perlu. Bibasarin nafid, dengan pandangan mereka, mereka tahu ini enggak perlu. An ilmin, di atas ilmu mereka berhenti. Sehingga jangan berpikir para sahabat itu kok enggak ngerjakan yang ini ya. Padahal bagus. Udah, saya kerjakan saja. Para sahabat itu mungkin belum terpikirkan yang ini. Nah, ini sok pintar namanya. Kita katakan dengan ucapan Umar bin Abdul Aziz bahwa mereka tidak mengerjakan itu bukan karena tidak tahu. An ilmin waqafu, di atas ilmu mereka berhenti. Di atas ilmu mereka berhenti. Wa bibasarin nafidh, dan dengan pandangan yang tajam, dengan pandangan yang lurus, mereka menahan diri. Misal contoh, kenapa mereka tidak memberontak kepada penguasa-penguasa yang menurut kita zalim, seperti Yazid bin Muawiyah atau dengan bawahannya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, disebutkan oleh para ulama zalim. Taib, adakah sahabat ketika itu? Ada, masih banyak sahabat. Kenapa mereka tidak memberontak? Ini jawabannya. An ilmin waqaf, mereka dengan ilmu mereka tahan diri. Mereka tahu kalau mereka melawan akibatnya, madaratnya lebih besar. Mereka tahu bahwa Nabi SAW sudah bersabda, usbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai bertemu aku di telaga haud. An ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. An ilmin artinya an dalilin. Di atas dalil mereka berhenti. Enggak mengerjakannya bukan penakut. Tidak mengerjakannya bukan pengecut. Tetapi karena punya ilmu dari Nabi SAW, Nabi menyatakan sabar, sabar, sabar. Bahkan Nabi menggambarkan nanti akan datang penguasa yang begini dan begitu. Qulubuhum qulubu syayatin ala jusmanil ins. Yang hati-hati mereka, hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Tetapi ketika berkata, ya Rasulullah, afaladu nabiduhum bisayf? Tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kita? Kata Nabi, jangan. Jangan. Sabarlah. Dan itu mereka tahu. An ilmin waqafu. Itu ilmu. Sekarang apa basarin nafid? Pandangan tajam. Pandangan mereka sangat jauh ke depan. Kalau melawan, nanti yang akan terjadi begini. Nanti diduga dengan ghalabatu dhan, dengan dugaan kuat, yang tertumpah darah lebih banyak. Lebih parah, lebih kacau, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan kebaikan. Madarat dan madarat. Ini pandangan yang tajam. Pandangan jauh ke depan. Pandangan yang Masya Allah, yang lurus. Maka mereka ketika tidak mengerjakan sesuatu, an ilmin wa an basarin nafil, dengan ilmu dan dengan pandangan yang jauh ke depan. Wahum aqwa alal bahti lau bahathu, dan mereka lebih mampu untuk membahas kalau mau membahas. Ini pada perkara yang tidak dibahas. Kenapa tidak diteliti yang ini? Kenapa enggak diteliti yang itu? Bukan mereka tidak bisa, bisa kalau mereka meneliti. Tapi mereka punya ilmu bahwa itu tidak diperlukan. Mereka memiliki pandangan yang tajam bahwa itu tidak diperlukan. Maka mereka tidak membahas. Kenapa tidak membahas tentang dimensi malaikat? Kenapa tidak membahas tentang dimensi Tuhan? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau memang disunahkan untuk membahas, mereka akan lebih dulu membahas. Dan mereka mampu. Karena dibimbing oleh Nabi SAW langsung, murid-murid Nabi. Tetapi ketika mereka tidak membahas, berarti memang tidak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Qala Ayyub ibn Zaid ibn Yazid al-Qirriyah rahimahullah, ahaqqun nas bil ijlali thalatha, al-ulama'u wal-ikhwanu was-salatin. Faman istakhaffa bil-ulama'u afsada dinahu, waman istakhaffa bil-ikhwan afsada muru'atahu, ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه والعاقل لا يستخف بأحد. قال والعاقل الدين شريعته والحلم طبيعته والرأي الحسن سجيته. Ini faedah berikutnya dari Ayyub ibn Yazid al-Qirriyah rahimahullah. Manusia yang paling berhak untuk dimuliakan, manusia yang paling berhak untuk dihormati, tiga golongan. Al-ulama, tentunya para anbiya, orang-orang berilmu, dan kemudian pewaris-pewarisnya dari para ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Golongan pertama orang-orang berilmu. Golongan kedua al-ikhwan, teman-teman atau saudara-saudara kita, teman-teman kita. Yang ketiga salatin, para penguasa. Mereka lah orang-orang yang berhak kita hormati. Faman istakhaffa bil ulama afsada dinahu, siapa yang menjatuhkan kehormatan para ulama, maka dia akan merusak agamanya sendiri. Akan rusak agamanya. Siapa yang merendahkan ulama akan rusak agamanya. Siapa yang merendahkan kawan-kawannya sendiri akan merusak muru'ahnya, kewibawaannya. Teman yang tidak menjaga kehormatan temannya, dia akan jatuh. Teman yang tidak menjaga kehormatan temannya sendiri, maka dianya sendiri yang akan jatuh jadi orang yang rendah. Kewibawaannya hilang. Muruahnya hilang. Orang-orang menjauh dari dia. Nah, yang ketiga, wa man istakhaffa bisultan afsada dunyahu, dan siapa yang meremehkan penguasa, menjatuhkan kehormatan penguasa, akan rusak dunianya. Akan rusak dunianya. Tiga golongan. Ulama, al-ikhwan, as-salatin. Kalau tidak memuliakan para ulama, alias menjatuhkan para ulama, akan rusak agamanya. Kalau dia tidak menghormati teman-temannya sendiri, malah dia merendahkannya, menjatuhkannya, maka kewibawaannya akan jatuh. Siapa yang tidak menghormati para penguasa, merendahkannya dan menjatuhkannya, maka niscaya dunianya akan rusak. Dunianya akan rusak. Wal'aqil la yastakhifu bi ahad. Orang yang berakal enggak akan merendahkan siapapun. Artinya dari tiga golongan tadi. Orang yang berakal tidak mungkin akan merendahkan ulama. Orang yang berakal enggak mungkin akan melecehkan atau menjatuhkan teman-temannya sendiri. Orang yang akil enggak akan menjatuhkan kehormatan para penguasa. Karena mereka berhak untuk kita hormati. Ini adab-adab yang seperti ini yang banyak dilanggar oleh mereka, para hizbiyin, khawarij, teroris dan sebagainya. Mereka enggak mengerti hal ini. Disampaikan ucapan ulama, "Ah, ulama mana? Ulama Saudi." Kemudian dihabiskan. Mereka itu sama dengan MUI. Demikian pula mereka merendahkan penguasa di mimbar-mimbar. Dicaci maki oleh mereka. Tidak ada majlis kecuali menjatuhkan dan melecehkan para penguasa. Berarti mereka tidak kenal agamanya sendiri. Kalau mereka mengataskan atau mengatasnamakan Islam, maka sungguh mereka telah berdusta. Islam justru mengajarkan, memuliakan tiga golongan. Para ulama. Yang kedua, saudara-saudara dan teman-temannya sendiri. Dan yang ketiga, para penguasa. Wal'aqil, orang yang berakal itu, orang yang cerdas, ad-din syari'atuhu, agama sebagai syariatnya. Al-helm, kelembutan sebagai sifatnya. Wara'il hasan, pendapat-pendapat yang hasan sebagai sajiyah keistimewaannya. Ini orang akil. Seorang yang akil dan cerdas, ciri-cirinya tiga perkara. Ad-din syari'atuhu, agama sebagai pegangannya. Kelembutan sebagai sifatnya. Dan pendapat-pendapat yang lurus, pendapat yang hasan, itu sebagai sajiyahnya, keistimewaan dia. Faedah berikutnya. Kuat sampai jam berapa? Hah? Baik, sedikit lagi. Qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullah, ra'aitu nafsi ta'nas bi khulata tusammihim asdiqa fabahastu at-tajarib fa'idha aktharuhum husad ala an-ni'am la yasturuna zallatan wa la ya'rifuna lijalisin haqqan ولا يواسون من مالهم صديقا فتأملت الأمر فإذا أكثرهم حساد على النعم فإذا الحق سبحانه يغار على قلب المؤمن أن يجعل به شيئا يأنس به فهو يكدر الدنيا وأهلها yakuna unsuhu bihi. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, aku melihat diriku, melihat jiwaku tenteram kepada orang-orang yang bergaul denganku, yang dinamakan asdiqa, yang dinamakan teman-teman. Tusammihim teman-teman, dinamakan asdiqa. Tetapi setelah aku pelajari dengan pengalaman, tajarub, tajarub arti pengalaman. Faba'astu tajarub, aku membahas pengalaman-pengalamanku. Fa'idha aktsaruhum husad, ternyata kebanyakan mereka orang-orang yang hasad, iri, dengki. Kalau seseorang mendapat sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Kalau dia tidak dapat yang seperti itu, dia mengharapkan kejelekan, mudah-mudahan punya dia enggak beres atau punya dia begini dan begitu. La yasturuna zallah, tidak mau menutup kekurangan orang lain. Wa la ya'rifuna li jalisihim haqqan, dan tidak mau mengenali hak teman duduknya. Hak teman duduknya. Wa la yuwasuna min malihim sadiqan, dan tidak mau berbagi dengan hartanya kepada teman-temannya. Fa ta'amaltu al-amr, aku teliti lagi orang-orang tersebut. Fa idza aktsaruhum husad, ternyata aku dapati kebanyakan mereka orang-orang yang iri, dengki. Alan ni'am, terhadap nikmat-nikmat. Fa idza al-haqq subhanahu yaghar ala qalbil mu'min, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hatinya seorang mukmin. Cemburu terhadap hatinya seorang mukmin agar jangan engkau tentram dengan makhluk, jangan tentram dengan dunia, jangan engkau ya'nas atau ta'nas bihim. Hendaklah engkau tentram dengan Allah, hendaklah engkau mendapatkan uns dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, fahuwa Allah Subhanahu wa taala yukaddiru dunya, menjadikan dunia ini keruh. Wallahu Subhanahu wa taala menjadikan keruh pula orang-orangnya. Enggak ada yang putih bersih, enggak ada yang maksum, enggak ada yang suci 100%, enggak ada. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, kalau engkau cari teman yang tidak memiliki kekurangan, engkau enggak akan punya teman selama-lamanya. Iya kan? Sudah sering kita dengar dalam berbagai macam bahasa. Kalau engkau mencari teman yang tidak memiliki kekurangan, engkau enggak akan punya teman selama-lamanya. Dan kalau engkau tidak mau minum dari air yang memiliki keruh, engkau enggak akan minum selama-lamanya. Allah jadikan dunia itu keruh, dan Allah akan jadikan manusia tidak sempurna. Agar apa? Agar engkau tentramnya dengan Allah, jangan dengan manusia. Pengalaman Fudail ibn Iyad rahimahullah, bahwa aku mendapati ketentramanku pada si fulan teman-temanku, ternyata berdasarkan pengalaman, ternyata tidak ada yang sempurna. Kebanyakan mereka husad ala ni'am, kebanyakan mereka hasad dengan kenikmatan-kenikmatan, dengki dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau beliau mendapatkan sesuatu, teman-temannya enggak suka. Kok enak ya? Apalagi mereka-mereka yang melihatnya dari jauh. Enak ya? Jalan-jalan terus. Qanibudina'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, ini semua terjadi pada beliau dan pada orang-orang lain. Sampai kesimpulannya, memang enggak ada teman yang sempurna. Emang enggak ada manusia yang sempurna. Dan Allah sengaja menakdirkan demikian agar ketentraman kita hanya kepada Allah. Tentramnya kita kepada Allah, jangan pada manusia. Jangan kepada manusia. Fahuwa yakdirid dunya wa ahliha liyakuna unsuhu bihi. Masih selanjutnya ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullah, fayanbaghi an tu'addul khalqu kulluhum ma'arif, maka cukup jadikan orang-orang di sekitarmu makhluk-makhluk ini sebagai kenalan saja, sekedar kenalan. Wala tudhhir sirraka limakhluqin minhum, jangan ceritakan rahasia-rahasia pribadimu pada siapapun. Jangan. Kalau ada sesuatu kerahasiaanmu yang ingin kau ungkapkan, ungkapkan pada sujudmu. Ya Allah, aku begini, aku begitu. Wala tu'addanna fihi man la yaslu li shiddah, bal 'amilhum bidh-dhahir. Dan jangan kamu anggap atau jangan kamu jadikan pada mereka orang-orang yang tidak cocok untuk syiddah atau tidak terima dengan syiddah. Subhanallah. Para ulama tidak main-main. Kalau hak, ya hak. Kalau batil, ya batil. Dan kalau ternyata sudah diberitahu tetap dia berbuat sesuatu yang sama, mereka akan marah. Dan kalau orang ini dimarahi, lari, maka dia bukan teman yang pantas buatmu. Tapi ketika dimarahi dia tetap bersamanya, maka itulah temanmu. Berarti jangan jadikan temanmu man la yasluh li syiddah. Jangan jadikan temanmu orang yang tidak bisa dikerasi. Dikerasi lari. Bukan orangnya. Khon ibn na'azakumullah. Adakah hari ini teman yang seperti itu? Ya mungkin masih ada, tetapi sangat jarang sekali. Bal 'amilhum bidh-dhahir. Pergaulilah mereka secara zahir saja. Artinya urusan-urusan kerahasiaanmu jangan sampaikan. Wala tukhalithum illa halatad darurah. Jangan kamu bergaul dengan mereka kecuali sekedar ketika darurat saja. Wa bitawaqqi lahdatan. Dengan berhati-hati. Kamu bersamanya bergaul sekedarnya saja. Dan kemudian sesaat itu pun bersama kewaspadaan. Tsumman fir'anhum, kemudian menjauh. Wa aqbil 'ala sya'nik, kemudian engkau sibukkan dirimu dengan urusanmu. Urusan ibadah, mencari ilmu, membahas ilmu, menyampaikan ilmu. Mutawakkilan 'ala khaliqik, dengan bergantung kepada khaliqmu, dengan bergantung kepada penciptamu. Fainahu la yajlibul khair siwa, karena enggak akan ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dan enggak akan ada yang bisa menghilangkan kejelekan kecuali Allah. Manusia enggak bisa apa-apa. Berharaplah kepada Allah, takutlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Siapa yang bergantung pada manusia akan kecewa. Siapa yang berharap kepada manusia akan kecewa. Siapa yang kemudian merasa unsuhu bin nas, merasa ketentramannya dengan manusia, kalau saya dekat bulan tentram, ujung-ujungnya akan kecewa. Karena manusia tetap manusia. Disebut insan minan nisyan. Disebut insan dari kata nisyan, yang sering alpa, sering lupa. Manusia yang diistilahkan manusiawi. Kadang salah, kadang keliru, kadang lupa, kadang begini, kadang begitu. Tidak sempurna. Waqala ayuman, berkata juga beliau, masih Fudail ibn Iyad, karena pembahasannya masih sama, maka saya lanjutkan. Man jarrat bainaka wa bainahu mukhashanah, fa iyyaka an tatma' fi musaffatihi wa an ta'manhu. فإنه لا يزال يرى ما فعلت والحقد كامن. Kata beliau, siapa yang terjadi antara kamu dengan dia mukhashanah, kekakuan, atau mukhashanah sesuatu yang kasar, artinya pernah terjadi pertikaian atau pernah dimarahi, pernah kamu tegur dengan keras, ittaqillah, awas kamu. Kalau begini, begini, begini, kamu akan begini. Itu namanya mukhasyanah. mukhasyanah. Orang yang antara kamu dengan dia terjadi mukhasyanah, maka hati-hati. Jangan berharap mendapatkan dari dia kemurnian persahabatan. Jangan berharap dari dia musafati, kemurnian persahabatan. Wa anta manhu, dan jangan pula engkau memberikan amanah kepadanya. Jangan. Dia pernah dimarahi ini, pernah dimarahi habis-habisan. Jangan kasih amanah. Karena dikhawatirkan dia masih memiliki sesuatu di hatinya. Dikhawatirkan masih memiliki sesuatu di hatinya. Fa innahu la yazalu yara ma fa'alt, karena orang ini terus melihatmu. Masa sih engkau enggak punya salah? Emang saya tok yang salah? Dia kan dimarahin punya salah. Dia akui itu salah. Tetapi masih ada di dalam hatinya dendam, masih ada dalam hatinya sesuatu. Sehingga dia menunggu. Nanti juga dia sendiri akan salah juga. Lihat aja, tunggu saja, lihat saja, tunggu saja. Seakan-akan berdoa, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan salah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini sering terjadi. Maka kata Fadhil ibn Iyad, hati-hati. Kalau pernah ada terjadi kamu dengan dia, maka jangan kasih amanah padanya. Dan jangan engkau berharap kemurnian persahabatan. Bal amilhum bidzahir, seperti yang tadi, pergaulah secara zahirnya saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab kefalak bakhir, sudah selesai, tidak lebih. Fainahu la yazal yara ma fa'alt, karena dia akan terus memperhatikan apa yang kau kerjakan. Wal haqdu kamin, sedangkan kedengkian masih tersembunyi dalam hatinya. Sudah selesai ini urusannya. Tapi dia berkata pada yang lain, pada murid-muridnya, catat semua kesalahan dia, kumpulkan, berikan pada saya. Yang sekarang apa yang dulu-dulu juga, kamu catat semuanya, berikan pada saya. Masih ada dendam, masih ada sesuatu di hatinya. Khana bin na'azakum Allah wa amal awam. Berarti ada tiga golongan yang disebut. Golongan pertama, golongan teman-teman, saudara-saudaramu yang kamu tahu dia tidak sempurna. Maka jangan engkau tentram dengan manusia, tentram dengan Allah Taala. Baik. Yang kedua, golongan yang pernah ditahdir, atau bukan ditahdir, pernah dibentak, pernah dimarahi olehmu karena kebenaran. Biasanya mereka punya sesuatu. Maka jangan kasih amanah dan jangan harap ada kemudian persahabatan. Yang kedua, yang ketiga, amal awam, orang-orang awam. Amal awam fal bu'du anhum muta'ayyin. Adapun orang awam, maka kamu jauh dari mereka itu sudah sangat tertentu, sudah sangat muta'ayyin. Mesti. Li'annahum laysu minal jins. Karena mereka tidak sejenis. Fa idza turirta fi mujalasatihim falahdatan yasira. Kalau terpaksa kamu harus bergaul dengan mereka untuk sesuatu hajat-hajatmu, mau beli dan sebagainya, silakan. Tetapi lahdatan yasira, sesaat saja. Bil haibati wal hadar, dengan penuh kewibawaan dan penuh kehati-hatian. Farubama qulta kalimatan fashanna'uha. Dikhawatirkan kamu berbicara satu kalimat, mereka menyalahkan kamu. Karena perbedaan ilmu yang sangat jauh. Kamu berbicara ke sana, ini berbicara lain. Memahaminya jauh berbeda. Wala talqal jahil bil ilmi. Dan jangan kau hadapi orang bodoh dengan ilmu. Ini bodoh yang keterlaluan. Kalau kamu bantah dengan ilmu, dia enggak akan paham. Ini hadis dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis Rasul kok dibilang dhaif, dibilang lemah? Astagfirullah katanya. Emang Syekh Al-Albani ini siapa sih bisa nyalah-nyalahkan hadis Nabi? Gimana kira-kira? Mau ngomong apa kita? Sudah keterlaluan bodohnya. Udahlah diajak belajar saja. Alif, ba, ta. Belajar baca Quran, belajar tajwid. Kamu sampaikan ilmu enggak nyambung. Kamu ajarkan ilmu enggak nyambung. Dibilang hadis dhaif, dhaif juga hadis. Kok dicela hadis dibilang lemah? Astagfirullah katanya. Di mana Albani, di mana Rasulullah? Kok ucapannya dibilang lemah oleh Albani? Ini orang kemana pahamnya? Enggak nyambung sama sekali. Itu maksudnya. La talqal jahil bil ilm. Bukan maknanya orang bodoh jangan diajari, bukan. Tentunya orang bodoh itu ya diajari. Tetapi artinya engkau jangan menyampaikan ilmu ketinggian mereka enggak paham. Walallahi bil fiqhi, dan jangan pula dihadapi orang yang lahwun dengan fiqih. Pernah saya menghadapi seorang yang lahi dengan fiqih, terburu-buru, enggak nyambung juga. Sama seperti tadi. Kita akan paham seperti ini, dia ke sana. Saya terangkan ke sana, dia ke sini. Kamu ini pahamnya seperti apa sih? Apa yang kamu pahami dari ucapan saya? Diam, jangan bicara. Dengarkan dulu apa saya katakan. Iya, iya, saya tahu. Ngelambiar. Otaknya ngelambiar. Lahun. Lahi. Walal ghabi bil bayan. Jangan pula hadapi orang dungu dengan keterangan. Capek. Orang dungu. Kamu terangkan, kamu jelaskan, dang. Bengong. Gak tahu apa-apa, kamu ngomong apa sih? Karena dia dungu. Ya sudahlah, kamu jangan buang-buang waktu. Ini orang dungu. Bal min ila musalamatihim. Bahkan seharusnya yang kau lakukan adalah engkau berpikir bagaimana engkau selamat dari kedunguan dia, selamat dari kebodohan dia, selamat dari lalainya dia. Orang lalai bahaya. Bagaimana bahayanya? Kamu nerangkan dengan sekian semangat, terangkan dari sana, dari sini, dalil, selesai, kamu pergi. Ternyata dia gak paham. Tapi membawa namamu, itu bahaya. Tadi saya dengar-dengar, katanya Ustaz Muhammad begini. Ngawur. Pernah saya mendapatkan seperti itu. Astagfirullah. Menyesal saya menjawab. Betul. Akhirnya tersebar ucapan-ucapan batil di atas nama kan Ustaz Muhammad. Siapa yang ngomong seperti itu? Saya sampaikan tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya fushuwur riba, tersebarnya riba. Siapa yang tidak makan riba, terkena debunya riba. Saya terangkan. Bahwasannya yang tidak makan riba, kena debunya riba. Zaman kita ini hampir-hampir sudah mencapai zaman itu. Tanda-tanda hari kiamat tadi. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun kecuali terlibat dengan riba. Hampir-hampir kita gak bisa lepas dari bank-bank riba. Padahal kita sudah tahu itu riba. Taib, bahkan uang juga yang kita pegang dicetak oleh bank. Saya terangkan bahwa semua yang tidak kena debunya riba, tiba-tiba tersebar di tempat tersebut, di benda besah, di benda woso. Ustaz Muhammad mengharamkan jual beli di pasar, mengharamkan pakai uang, karena uang itu riba katanya. Astagfirullah. Akhirnya jadi fitnah. Sehingga yaqul ibn a'azakumullah khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar nalar mereka. Jangan ketinggian, dia enggak paham. Sekedar nalar mereka. Kalau dia dungu, ya sudah diajak aja sholat. Angkat tangannya. Sedekapkan gitu. Nah, gitu ya, pintar. Ah, masyaallah. Dah, setiap hari kesini ya, sholat. Gitu. Ya pernah saya hadapi yang kayak gitu masalahnya. Sudah mau nerangkan apa? Ya. menerangkan hukumnya dengan dalil-dalil sama dia, dia akan paham. Kembali pada ucapan Syekh, ucapan Fadhil bin Iyad rahimahullah. Mil ila musalamatihim. Yang penting bagaimana engkau menyelamatkan agamamu, menyelamatkan dirimu dari mereka. Bilutfin, dengan lembut. Ma'ahaibah, dengan penuh kewibawaan. Jangan merendahkan dirimu. Wa amal a'da fala yanbaghi an tahtaqirahum fa inna lahum hiyalan batinah. Adapun musuh-musuh agama, orang kafir dan orang-orang sesat, hati-hati, jangan remehkan mereka. Mana jangan remehkan mereka? Jangan kamu anggap enteng mereka. Mereka punya makar, mereka punya rencana-rencana jahat, mereka punya hiyal. Bentuk jamak hilah, tipu daya, tipu daya. Yang batinah, yang terpendam di hati mereka. Wal wajib mudaratuhum wa musalahatuhum fil zahir. Maka yang wajib bagi kita adalah sekedar kita mudarah pada mereka pada perkara yang mubah. Ini bedanya mudarah dengan mudahana. Mudahana haram. Mudarah disuruh. Padahal keduanya mirip tapi berbeda. Serupa tapi tak sama. Apa itu mudahana? Mudahana dengan mengorbankan agama. Waddu law tudhinu fayudhinun. Kata Allah, mereka berharap kalau engkau mau mudahana, maka mereka pun akan mudahana. Engkau ngalah dengan agamamu, mereka juga akan ngalah kepadamu. Ini tidak boleh, haram. Udahlah, kita tinggalkan sunnah ini, kita tinggalkan ini untuk mengimbangi mereka. Jangan. Itu mudahana, tidak boleh. Haram. Tetapi mudarah yang diajarkan di sini, wal wajib mudaratuhum. Yang wajib adalah mudarah, mengimbangi mereka dengan yang mubah. Mengimbangi mereka dengan yang mubah artinya urusan-urusan dunia. Tidak apa-apa, silakan. Sekedar menghindarkan dari makar-makar mereka. Musalahatihim fi dhahir. Secara zahir kita dalam keadaan bersikap biasa. Wa min jinsihimul husad, dan yang sejenis dengan mereka para a'da, para ahlud dalal, yang sejenis dengan mereka adalah husad, orang-orang yang hasad. Falayan bagi an yattali'u 'alan ni'am, maka orang-orang yang hasad jangan sampai melihat kenikmatan-kenikmatan yang kamu punya. Jangan sampai mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang kau dapat. Melihat masjidnya dibangun, mendengar mendapatkan sekian 1 juta, mendengar karena engkau mendapatkan bantuan dari sana dari sini, mulai hasad-hasad ini akan berbicara dengan berbagai macam ucapan-ucapan, menyindir, mencemooh, dan dengan berbagai macam cara mereka bikin makar supaya gagal. Dengki, hasad. Maka obatnya adalah agar engkau jangan ceritakan apa yang kau dapat dari kenikmatan-kenikmatan kepada mereka-mereka para husad. Sama dengan musuh-musuh tadi, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama, sekedar mudarah saja. Kamu ketemunya apa-apa, selesai. Sekedar engkau hubungan dagang, silakan, selesai. Lebih dari itu tidak. Selesai ucapan Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Di dalam kitab Adab Asy-Syar'iyyah, juz 3 halaman 582. Nasal taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.